la yushaddidu wa la tasahalu, meskipun yang benar ya, sebenarnya yang benar, an yakuna al-insanu, seseorang seharusnya qa'iman bil adli, ya, kokoh dengan keadilan, tegak dengan keadilan, dia harus pertengahan, adil dalam menyifati, la yushaddidu, tidak terlalu keras berlebihan, ya, menjara dengan sesuatu yang sebenarnya bukan faktor untuk menjara, mentajrihnya dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan faktor untuk mencela, wala yatasahalu, dan tidak juga bermudah-mudahan, ya, sebenarnya majruh tapi direkomendasi gitu. Li'annana idza tashaddadna, karena sesungguhnya kita apabila kita berlebihan, ya, terlalu keras, farubbama naruddu hadithan, maka boleh jadi kita akan menolak satu hadith sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadith itu sebenarnya sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, bina'an 'ala hadha at-tashaddudi, berdasarkan tashaddud ini, karena kita terlalu keras berlebihan, rawinya kita jarah, akhirnya ditolak hadisnya padahal sebenarnya tidak majruh. Nah, akhirnya ditolak hadis itu padahal seharusnya diterima. Wa kadzama idza tasahala al-insanu, begitu pula halnya jika seseorang tasahal, bermudah-mudahan merekomendasi, ya, farubbama yansibu hadithan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi mungkin saja dia menyandarkan, ya, satu hadis kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini hadis sahih dari nabi, karena rawinya ditakdil oleh dia padahal tidak berhak untuk ditakdil. Wa huwa lam yashih, padahal hadis itu tidak sahih, ya. Wa huwa lam yashih thubutuhu ilaihi, padahal hadis itu sebenarnya tidak sahih, tidak benar dari penyadarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebab hadza tasahuli, dengan sebab tasahul ini. Sebenarnya majruh tapi karena dia bermudah-mudahan mentakdil, maka rawinya diterima hadisnya padahal harusnya hadisnya tidak sahih. Nah. Wadih. Barakallahu fiik. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi.